apakah kau turut serta? Bersama kita pergi bertamasya, bukan naik mobil atau pula beca. Kali ini kita naik kuda. Hei, bukanlah aku tak mau, tetapi aku takut naik kuda. Kalau dia marah, nanti ku ditendangnya. Pergilah kau sendiri saja. Bergaya beraksi di atas kuda, soah seperti Jenggo laganya. Tidakkah kau terpesona? Jenggo jangan bertingkah, nanti engkau celaka. Kalau jatuh aku yang susah. Hei, ayolah turun segera, jangan agar kita dapat tamasya bersama. Lebih baik jalan kaki saja. Ha! Lihatlah aku bergaya beraksi di atas kuda, seperti Jenggo laganya. Tidakkah kau terpesona? Jenggo jangan bertingkah, nanti engkau celaka. Kalau jatuh aku yang susah. Hei, ayolah turun segera, janganlah kau asal senang sendiri. Agar kita dapat tamasya bersama, lebih baik jalan kaki saja. Deraian air mata.

kini ku nyatakan penuh kepastian, ku tertambat padamu sayang. Harapanku semoga kau terima dengan penuh keikhlasan jiwa. Tergoda hatiku sejak pandangan pertama, tergoda. Getarkan penala jiwa sukmaku dengan kehalusan budimu. Kini ku nyatakan penuh kepastian, ku tertambat padamu sayang. Harapanku semoga kau terima dengan penuh keikhlasan jiwa. Tergoda hatiku sejak pandangan pertama, tergoda. Sekilas ku pandang kau cantik rupawan, dalam angan-angan banyak ku hayalkan. Dengan banyak pikir usah dihayalkan, jangan kau khawatir aku tak kemana. Apa maksudmu? Bila kau masanya tanggal penentuan, bersama membina untuk hari depan. Bagiku syaratnya harus berusaha, rajinlah bekerja. Ku penuhi apa maksudmu? Bila kau masanya tanggal penentuan, bersama membina untuk hari depan. Wahai manusia, wahai manusia, pandanglah sejenak keindahan alam semesta raya, adakah kau ingat rahmat diberikan untuk semua makhluk yang ada di bumi? Syukur dan puji wajib panjatkan kehadiratnya Khalikul Alam. Hanya manusia yang diciptakan berbeda dari makhluk yang lain. Tapi bila iman tiada, apa jualah artinya? Insan yang mengerti pastilah bersyukur. Maha suci Tuhan, maha pengatur. Nikmat dan godaan beraneka ragam. Dunia diciptakan karena satu insan. Syukur dan puji wajib panjatkan kehadiratnya Khalikul Alam. Hanya manusia yang diciptakan berbeda dari makhluk yang lain. Tapi bila iman tiada, apa jualah artinya? Insan yang mengerti pastilah bersyukur. Maha suci Tuhan, maha pengatur. Nikmat dan godaan beraneka ragam. Dunia diciptakan karena satu insan. Rindu yang menggelora. Wajahmu, oh sayang, tiada terpejamkan mata, gelisah walau sedetik tak berjumpa. Bawalah, bawa aku bersama dalam mimpi kala kau lena. Bila kau sadar di kala fajar, bisikkanlah namaku sayang. Namamu selalu beserta ia. Ku rela memilih mati dari merana. Bawalah, bawa aku bersama dalam mimpi kala kau lena. Kau sadar di kala fajar, bisikkanlah namaku sayang. Namamu selalu beserta tiap tebaran hatiku. Tak mudah untuk melupakan manis madu dalam cinta. Andai harus berpisah, ku rela memilih mati dari merana. Pergimu yang selalu menjadi kenangan, walaupun ku ikhlas kala perpisahan. Ku pun memaklumi kepergian ini untuk menunaikan tujuan yang suci. Serasa air matamu kasih dan berdoalah. Jangan kau risaukan dalam penantian, doakanlah saja semoga selamat. Usah kau hiraukan semua hayalan, tabahlah selalu, jagalah dirimu. Usah kau merasa sepi, sunyi, tinggal sendiri dalam duka nan sedih. Hapuslah air matamu, sayang, jangan biarkan derai titik berlinang. Tak kuasa serasa akan pulang menyampaikan kasih dan sayang. Tunggulah ku datang dan kembali pulang, doakanlah saja semoga selamat. Tunggulah ku datang